Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد كتبتم الترجمة صحيح كتبتموها جيد أنت ترجم الأول الفائدة الأولى في الميكروفون disunahkannya menjenguk orang sakit baca dulu ما يستفاد من الحديث ناخذ الاحكام من اول الحديث ما يستفاد من الحديث apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini al awal istihbabu iyadatul marid wa tataakkadu liman lahu haqqun min qaribin wa shadiqin wa nahwihima. Faedah yang pertama adalah disunnahkannya menjenguk orang sakit dan ditekankan lagi bagi orang yang memiliki hak atasnya, baik itu berupa kerabat, teman dekat, dan selain daripada keduanya. Okay. Sahih. Yang pertama adalah dianjurkannya untuk menengok orang sakit. Dan lebih ditekankan lagi kalau yang sakit itu adalah orang-orang yang memiliki hak untuk kita perhatikan. Pertama, qarib, kerabat dekat. Yang lain adalah shadiq, teman dekat dan sejenisnya. Nah, yang kedua. Ya Allah. Asalnya. Jawaz ikhbarul marid bimaradihi wa bayan siddatihi idza lam yaqsud at-tashakki was-sakhat. Was-sukhat. Bolehnya orang yang sakit mengkhabarkan tentang penyakitnya dan menjelaskan tentang beratnya sakit yang ia alami selama tidak mengandung keluh kesah dan keluh kesah dan kemarahan. Wayang bagi zikruhu lil faidah, dan seyogianya pada penyebutan sakit tersebut terdapat faidah. Katabibin yu'inuhu ala tashkhisihi maradihi au mas'af yatasabbab lahul ilaj. Nah. Seperti seorang dokter yang dapat membantunya untuk mengenali jenis penyakitnya, atau perawat yang memudahkan untuk pengobatan. Baik. Jazakallahu khairan. Faedah kedua, barakallahu fiikum, jawazu ikhbaril marid bi maradih. Bolehnya seseorang menerangkan sakit yang dideritanya, atau bayanu siddatihi, atau menjelaskan dahsyatnya penyakit yang dialami. Kalau bukan bentuk tasyakki, kalau bukan keluh kesah, apalagi marah. Sukhut. Saya pusing, saya sakit, saya begini. Itu namanya keluh kesah yang tidak diperbolehkan. Sehingga beberapa ulama ketika sakit ditengok, bagaimana keadaanmu? Jawabnya, alhamdulillah. Tidak merincikan sakitnya apa. Khawatir termasuk mengeluh. Beberapa ulama yang ditengok, ada yang menjawab dengan kalimat ahmadullah ilaik. Aku memuji Allah di hadapanmu. Aku merasakan sakit di belakang kepalaku ini, atau aku merasakan sakit pada bagian ini. Yang nengoknya juga ulama bertanya, aku baru dengar jawaban seperti kamu ini. Biasanya aku menengok orang-orang lain yang juga ahlul ilmi hanya menjawab alhamdulillah, ahmadullah alaih. Tetapi engkau menyatakan ahmadullah ilaih, thumma, baru kemudian aku menerangkan bahwa aku sakit di bagian sini. Apakah ada dalil? Masya Allah. Antara ulama dengan ulama berbicara selalu dalil. Dijawab, na'am. Hadis. Ketika Rasulullah SAW menyatakan aku merasakan sakit di kepalaku, Rasulullah SAW tetap memuji Allah. Rasulullah SAW tetap menyanjung Allah Ta'ala, alhamdulillah, ala kulli hal. Sehingga berarti, barakallahu fikum, menyebut apa yang dirasa, menyebut penyakitnya, menyebut betapa dahsyatnya, itu tidak mengapa kalau bukan dalam rangka mengeluh. Tapi dalam rangka apa kalau bukan mengeluh? Pertama, seperti yang terjadi di dalam hadis ini, ya Rasulullah, aku sakitnya parah, aku khawatir aku akan mati. Bagaimana kalau aku berikan hartaku untuk sedekah, karena ahli warisku hanya satu perempuan? Ila akhiril hadis. Berarti beliau menerangkan tentang sakitnya hanya karena ingin bertanya, bolehkah mensedekahkan setengah atau dua per tiga hartanya? Ternyata tidak diperbolehkan. Sampai as-sulus dijawab, na'am was-sulusu katsir. Yang kedua, bolehnya menyampaikan sakitnya, apa yang dirasa, khususnya kepada orang yang ingin memeriksanya. Wa yanbaghi dzikruhu lil fa'idah. Bukan hanya boleh, yanbaghi. Yanbaghi ini bukan sekedar boleh, tetapi bahkan dianjurkan untuk menjawab dengan jelas kepada dokter yang akan membantunya ala tashkhisi maradih, yang akan membantunya berupaya mengobati penyakitnya. Apa yang dirasa bapak? Oh, saya tidak sakit, alhamdulillah, saya sehat walafiat. Ya gimana dokter mau memeriksa? Oh, saya tidak mau mengeluh. Ini bukan mengeluh. Terangkan, aku merasakan sakit di sini dan di sini. Rasanya seperti ini, seperti ini. Agar dokter tahu bagaimana mengobatinya. Au mus'if yatasabbab lahul ilaj, atau perawat-perawat yang mengurusinya untuk mengobatinya. Saya merasa begini, saya merasa begitu. Nama salih. Iqra. Istisyaratul ulama'i wa istiftauhum fi umurihi. Jaik. Meminta arahan dan fatwa kepada ulama dalam urusannya. Jaik. Istisyaratul ulama' wa istiftauhum fi umurihi. Dari mana faedah ini dapat? Ya, dari bagaimana Sa'ad ibn Abi Waqqas menyatakan kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan, aku sakitnya serius, aku khawatir meninggal, sedangkan aku tidak memiliki ahli waris kecuali satu orang, bolehkah aku bersedekah dengan dua per tiga hartaku, dan seterusnya dan seterusnya. Hadza al-istisyarah, hadhihi al-istisyarah wal-istifta minal ulama, bermusyawarah dan minta fatwa, minta bimbingan kepada para ulama dalam segala urusannya, masya Allah. Ini faedah penting juga. Taib yang keempat. Rabi'ah. Ibahah jam'ul mali idha kana min turuqihi syar'iyah. Bolehnya mengumpulkan harta jika melalui jalan yang syar'i. Nah, faedah keempat. Ibahah jam'ul mal idha kana min turuqihi syar'iyah. Bolehnya mengumpulkan harta jika dengan cara-cara yang syar'i. Berarti ini raddan ala qawli man qala la yajuzu jam'al mali aksar min yaumin wa layla. Ini membantah pendapat yang berkata tidak boleh menumpuk harta lebih dari sehari semalam. Yang qila, yang katanya dikatakan bahwa itu mengikuti madhab Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari memahami satu ayat, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha, mereka yang menimbun harta emas dan perak dan tidak mau menginfakkannya. Dianggap ayat ini berarti tidak boleh menumpuk harta. Apa yang dia dapatkan hari itu, dia makan, dia pakai, dia gunakan. Sisanya disedekahkan. Besok cari lagi. Dia dapat, dia makan, dia pakai, sisanya disedekahkan lagi. Barakallahu fikum. Wa in sahha, kalaupun sahih ini riwayat dari beliau, bahwa itu adalah tidak rajih, tidak sahih. Apalagi kalau itu pendapat bukan dari beliau radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fiikum. Ala kulli hal. Apa dalilnya kalau kita boleh menumpuk harta tadi tetapi dengan syarat tetap harus mengeluarkan zakatnya, tetap harus memberikan sedekahnya. Hadis ini, ya Rasulullah, sakitku sangat parah dan aku memiliki banyak harta. Kalau saja itu tidak boleh, Rasulullah akan menegur, kenapa kau timbun? Kenapa kau kumpulkan? Bagikan. Tidak boleh lebih dari sehari semalam. Tidak. Nabi tidak berkata seperti itu. Tapi berkata justru sebaliknya. Hendaklah kau pegang untuk turunanmu nanti. Kalau kau tinggalkan turunanmu dalam keadaan cukup lebih baik daripada mereka ditinggalkan dalam keadaan miskinnya takaffafunan nas, dalam keadaan miskin meminta-minta pada manusia. Berarti faedah yang keempat, boleh mengumpulkan harta kalau dengan cara yang syar'i, dengan tijarah yang syar'iyah. Wallahu taala a'lam. Yang kelima. Naam. Istihbabul wasiyah wa antakuna bi thuluthi minal mali fa'afu walau mimman huwa sahib mal katsir. Disunnahkannya mewasiatkan sepertiga harta atau kurang dari itu walaupun orang yang memiliki banyak harta. Naam. Dianjurkannya berwasiat. Wa antakuna bi thuluthi minal mali fa'aqal. Karena kalimat disunahkan barakallahu fiikum bisa dipahami dengan dua makna, wajib dan mustahab. Emang yang wajib bukan sunnah Nabi? Sunnah Nabi juga. Sehingga biasakan, makna istihbab adalah dianjurkan. Kalau disunahkan itu bisa bermakna wajib, bisa bermakna mustahab. Baik. Ulangi, dianjurkannya. Dianjurkannya mewasiatkan. Dianjurkannya berwasiat. Dianjurkannya berwasiat dengan sepertiga harta atau kurang dari itu, walaupun orang memiliki banyak harta. Nah, dianjurkannya berwasiat. Dan berwasiat itu dengan sepertiga harta atau kurang dari itu. Karena disebutkan dalam hadisnya, as-tsuluts wa tsuluts katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Sehingga sepertiga itu merupakan batas terbanyak. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Mengapa? Karena itu adalah hak ahli waris. Walau mimman huwa sahibul malil kathir. Walaupun dia memiliki harta yang sangat banyak. Ini sepertiga saja. Itu sudah 1 miliar lebih. Iya, tetap segitu. Tidak boleh lebih dari itu. Masalahnya, kalau kita sisakan 2/3 untuk ahli waris, itu 2/3 itu sudah sekian ratus miliar. Tetap 1/3 paling tinggi, tidak boleh lebih. Enam. Yang berikutnya. Al-Afdal. Enam. Yang keenam. Surah. Waktunya sedikit. Al-Afdalu ayyakuna bi'aqallin minas-sulus. Wadhalika lihaqqil warasah. Nah. Yang afdol dalam berwasiat itu adalah lebih sedikit dari sepertiga. Karena yang demikian tersebut terdapat padanya hak yang berkaitan dengan ahli waris. Hah? Hak? Hak ahli waris? Ulangi. Wadhalika lihaqqil warasah. Yang demikian tersebut karena adanya hak. Bukan lebih. Adanya. Yang demikian itu karena itu merupakan haknya ahli waris. Yang demikian tersebut karena itu merupakan hak ya. Bagi ahli waris. Jaih. Jazakallah khair. Yang afdal kalau berwasiat kurang dari sepertiga. Tadi kan dikatakan sepertiga ke bawah. Mana lebih afdal? Justru yang lebih afdal kurang dari sepertiga. Karena sulus pun Nabi sudah berkata as-sulusu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Maka hendaklah dia berwasiat dengan kurang dari sepertiga. Limadza? Lidza lihaqqil waratsa. Mengapa? Karena itu haknya ahli waris. Dia sudah mau mati, sudah mau meninggal, sudah enggak perlu apa-apa lagi. Siapa yang memerlukan? Haknya siapa sebentar lagi? Sebentar lagi itu adalah hak ahli waris. Nah, yang keenam. Yang ketujuh. Annal ibqa al-mali liwarasatihi ma hajatihim ilaihi ahsana min at-tasadduqi bihi ala bu'ada'i likaunil warisi aula bibirrihi min ghairihi. Sesungguhnya meninggalkan harta untuk ahli waris bersamaan dengan kebutuhan mereka terhadap harta tersebut lebih baik daripada ia mensedekahkan hartanya kepada orang jauh yang tidak ada hubungan kekerabatan. Dikarenakan ahli waris lebih utama untuk kita berbuat baik kepadanya daripada selainnya. Jadi, sahih. Anna ibqa al-mal lil warasah. Bahwa membiarkan harta untuk ahli waris. Ma'ahajatihim ilaih. Bersama kebutuhan mereka, hajat mereka terhadapnya. Itu lebih afdal, ahsan, lebih baik. Daripada bersedekah pada orang-orang yang jauh. Orang jauh maksudnya orang yang bukan kerabatnya, bukan ahli warisnya. Limadza likaunil waris aula bibirrihi min ghairihi. Karena ahli waris mereka lebih utama untuk diberikan kebaikan kepadanya daripada orang lain. Ini si fulan. Dia punya ahli waris. Ini kerabatnya. Kemudian berwasiat untuk orang lain. Kalau engkau berbuat baik kepada kerabatmu, ini ahsan. Dalilnya banyak dalam Al-Quran. Di antaranya, Al-Aqrabuna awla bil-ma'ruf. Nah, kerabat-kerabat dekat itu lebih utama untuk kebaikan-kebaikan. Lebih pantas mendapatkan kebaikan. Taib, yang delapan. An-nafaqah. Inna an-nafaqah 'ala al-awladi waz-zawjah ibadatun jalilatun ma'an niyatil hasanah. Bahwasannya memberi nafkah kepada anak-anak dan istri itu adalah ibadah yang mulia bersamaan dengan niat yang baik. Bahwa nafkah yang diberikan pada anak-anak, keluarga, istri adalah ibadah jalilah, ibadah yang mulia. Ma'an niyatil hasanah, tentunya kalau diiringi niat yang baik. Kalau diiringi niat yang baik, maka walaupun satu suap yang kau berikan pada istrimu atau anak-anakmu itu sudah tercatat sebagai sedekah. Maka biarkanlah mereka mendapatkan haknya. Yakfi. Yang berikutnya. Wa dzakara al-Raqiqul 'Aid. Wa dzakara Ibnu Daqiqil 'Aid anna thawaba fil infaq مشروط بصحة النية في ابتغاء وجه الله وهذا دقيق عسر لأنه معارض لمقتضى الطبع والشهوة فلا بد من أن يمازجه ذلك عند معظم الناس ثم بين رحمه الله تعالى أن الواجبات المالية إذا أديت على وجه أداء الواجب وابتغاء وجه الله وثيب فاعلها وإن أشربت نية مع إرادة وجه الله الرغبة في أداء الواجب. Jemahkan dulu. Dan disebutkan oleh Ibnu Daqiqil 'Aid bahwasannya pahala untuk infak itu diberikan syarat dengan baiknya niat dalam mengharapkan wajah Allah. Ya. Terus. Dan ini adalah yang daqiq, artinya sangat jeli, sangat teliti. Dan ini adalah ketelitian yang susah. Ya. Karenanya hal tersebut bertentangan dengan konsekuensi. Sangat rinci dan sangat susah karena dia bertentangan dengan konsekuensi dari tabiat dan syahwat. Ya, tabiat dan syahwat manusia. Maka falabudda, maka mesti untuk menggabungkan, meleburkannya. Maka mesti meleburkan itu kepada infak ketika ingin memberi manusia. Barakallahu fikum. Ibnu Qirqi'id rahimahullah yaqulu biqaulin daqiq anna min daqiq as-sadaqah wa sirri sadaqah al-ikhlas. Daqiq itu bisa bermakna terigu, tapi daqiq bisa bermakna teliti, dan daqiq bisa bermakna sangat tepat. Maka Ibnu Daqiq al-Id, anaknya gandum hari raya, nah, rahimahullah ta'ala, menyampaikan ucapan yang sangat rinci dan tepat. Itu juga maknanya daqiq, qaulun daqiq, ucapan yang sangat teliti. Bahwa pahala dari nafkah yang diberikan pada istri dan anak-anak itu menjadi sedekah kalau diiringi niat yang salihah, niat yang lurus. Wa hadza daqiqun usra, dan ini suatu perkara yang rinci dan susah. Mengapa? Karena bertentangan dengan tabiat dan syahwat manusia. Biasanya manusia dengan syahwatnya dan tabiatnya memberikan tidak ikhlas. Istrinya minta, "Mas, uang belanjanya mana? Saya mau beli." Marah-marah. Kemudian, "Eh, ambil." Yang gak jadi sedekah. Kenapa gak ikhlas ngasihnya? Percuma. Ambil, kamu duit aja tiap hari, duit, duit, duit. Padahal buat masak untuk suaminya sendiri. Fahada barakallahu fikum. Sehingga Ibnu Daqiq al-Id yaqulu qawlan daqiqan anna syarat, bahwa syarat nafkah yang diberikan pada istri dan anak itu menjadi sedekah kalau diiringi keikhlasan. Dan keikhlasan itu daqiqun usr. Daqiq usr maknanya sangat rinci dan susah. Karena kebanyakan manusia tidak ikhlas. Fala budda min an yumazijahu dhalika inda ma'udhamin nas. Sehingga kebanyakan manusia mencampurkannya antara keikhlasan dan ketidakikhlasan. Mencampurkannya antara kehendak ini dan kehendak itu. Ternyata bukan karena Allah SWT. Thumma bayyana rahimahullah anna al-wajibatil maliyah. Kemudian diterangkan oleh Ibnu Daqiq al-Aid, semoga Allah merahmati beliau, bahwa yang wajib-wajib bagi harta atau kewajiban-kewajiban pada harta, idza addait, kalau engkau tunaikan, ala wajhi ada'il wajib, engkau tunaikan sesuai dengan penunaian kewajiban dan dengan mengharapkan wajah Allah, utiba fa'iluha, akan diberi pahala pelakunya. Wa in ushribat niyatuhu ma iradati wajhillahi ar-raghba fi ada'il wajib wa sharakahu as-sanani fi istidlalihi bi ba'di ahaditsil jihad. Walaupun mungkin tercampur di dalamnya, dalam niatnya, ma iradati wajhillah, diiringi keinginannya untuk Allah dan keinginan untuk menunaikan kewajiban, kemudian ada kehendak lain seperti menjadikan istri senang, itu juga pahala lain. Karena menyenangkan keluarga juga dapat pahala. Wa syaraka husanani fi istidlalihi bi ba'di ahaditsil jihad mimma rahu syaikhan. Kemudian diiringkan oleh Imam Sanani dalam pendalilannya dengan beberapa hadis-hadis jihad. Yaitu apa-apa yang diriwayatkan oleh Syaikhan Bukhari dan Muslim. Wadhalika anna sahibal khayli, bahwa pemilik kuda, alladhi yartabituha, pemilik kuda yang diikat kudanya untuk perjuangan fisabilillah, yusabu, dia mendapatkan pahala, idza marra biha raqibuha ala nahrin, kalau melewati sungai kemudian walam yarid an yasqiyaha fasharibat, lam yurid an yasqiyaha fasharibat, walaupun pemiliknya tidak meniatkan untuk memberi minum kuda itu. Tetapi kudanya minum, pemiliknya tetap mendapatkan pahala. Wa min dalika infaqur rajul, demikian pula infaqur rajul zaujahu, terhadap istrinya. Fa innahu musab alaihi ma annahu wajibun yu'addihi. Mafhum apa yang dibahas? Begini barakallahu fikum. An-nafaqah, pemberian nafkah pada keluarga, harus dengan niat. Kata siapa? Kata Ibu Daqiq Al-Aid. Tetapi kata beliau, itu daqiqun usur, itu sangat rinci dan sangat susah. Mengapa? Tidak selalu orang memberikan pada istrinya ada niat, iya kan? Walaupun tidak sedang marah. Nih, untuk belajar besok ya. Apakah terpikir waktu itu? Ikhlas untuk Allah, nawaitu, saya niatkan untuk Allah dan sebagainya. Terpikir apa enggak? Tidak selalu terpikir, iya kan? Sudah kebiasaan memberikan, ada yang per hari, ada yang per minggu, ada yang per bulan memberikan nafkah kepada istrinya. Dalam keadaan tidak selalu dia ingat tentang niat, apakah mendapatkan pahala atau tidak. Kalau kata Sanani rahimahullah, mendapatkan pahala walaupun tidak terpikir waktu itu bahwa itu dalam rangka sedekah, tidak terpikir, hanya memberikan sebagaimana kebiasaannya, tetap dapat pahala. Dalilnya apa? Kata Syekh Al-Maqdis, kata pensyarah Syekh Abdullah Al-Bassam, bahwa mereka ini, Imam Sanani dan lain-lainnya, membawakan hadis-hadis jihad. Hadis-hadis jihad diriwayatkan tentang kuda, orang yang memiliki kuda untuk jihad fisabilillah. Kudanya sedang minum di sungai. Baik. Ketika itu penunggang kuda tadi tidak meniatkan untuk memberi minum kuda ini ketika dia melewati sungai, tapi kudanya minum. Ternyata pemiliknya dapat pahala. Hadisnya barakallahu fikum bermacam-macam lafadznya. Ya, secara makna mengatakan siapa yang memiliki kuda untuk perjuangan jihad fisabilillah, maka tidaklah kuda itu memakan makanan, tidaklah kuda itu meminum minuman, kecuali pemilik yang mendapatkan pahala. Bahkan kalau melewati sungai, kudanya minum dalam keadaan pemiliknya tidak punya niat untuk memberi makan si kuda tadi, tapi kudanya otomatis minum, ikut dapat pahala. Dari situ mereka kiaskan, demikian pula terhadap istri dan anak-anak. Walaupun dia lupa itu sebagai sedekah atau apa, sehingga gak ada niat yang khusus, tapi memberi makannya dia setiap harinya, itu tetap dicatat sebagai pahala. Hatta luqma taj'al fi fimra'atik, hingga satu suap yang kau letakkan di mulut istrimu dicatat sebagai sedekah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.